Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita yang mana kita sudah ambil beberapa keterangan di sini, keterangan demi keterangan, tentunya dengan keterangan itu menjadi jelas bagi kita dan tambahan ilmu. Sebelum kita masuk indak farih, setelah Nabi Adam alaihissalam beliau meninggal, kemudian demikian pula anak keturunannya. Ketika itu mereka masih menyembah Allah, beribadah kepada Allah, sampailah masa atau generasi yang mana pada generasi tersebut terjadilah yang namanya kesyirikan, kekufuran. Berapa lama hal itu terjadi? Berapa lama terjadi setelah meninggalnya Adam dan anak keturunannya yang berada di atas agama Islam, kemudian terjadi kesyirikan setelahnya? Berapa lama? Angka suaranya, yang kuat, yang keras. Sepuluh abad, asyrata kurun. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Kesyirikan yang terjadi. Indak nafal, apa sebabnya terjadi kesyirikan? Ghulu terhadap orang saleh. Naam. Hilmi, anjatan, had, dalilnya apa? Apa dalilnya? Ubay, apa dalilnya Ubay? Siapa tuh yang tunduk-tunduk? Salman, apa dalilnya? Ridho. Enggak ada yang nulis. Muawiyah. Jangan ragu. Adanya di situ. Iya kan? Apa ragu-ragu? Nah. Iya. Kemudian setelah lima orang saleh tadi meninggal, ya, akhirnya generasi berikutnya menggambar, membuat patung. Kemudian muncul generasi berikutnya. Terus generasi demi generasi. Apa yang terjadi? Ilham. Apa yang terjadi? Setelah orang-orang soleh tadi meninggal, ya, muncul generasi setelah itu, mereka menggambar orang soleh tadi, buat patung. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Hah? Minta syafaat? Sudah digambar, ya, tujuan untuk mengingat, ya. Terus muncul generasi berikutnya, muncul generasi. Apa yang terjadi? Harun? Kesirikan. Tadi kesirikan. Setelah meninggalnya para ulama ketika itu, datang syaitan. Nah, membisikkan kepada orang-orang jahil. Nah, maka setelah itu Allah turunkan Rasulnya. Siapa Rasulnya itu? Allah turunkan Rasul. Siapa itu? Nuh alaihissalam. Fikri, siapa Rasul yang pertama kali Allah utus? Nuh, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, setelah ya kejadian seperti itu Allah utus Nuh alaihissalam memperingatkan kaumnya. Ternyata kaumnya mereka apa? Tidak mau tunduk, tidak mau patuh dan dengar. Akhirnya, ya sampai pada puncaknya mereka diturunkan azab dengan didatangkan banjir. Sehingga ditenggelamkan mereka semuanya. Tinggallah Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mau mengikutinya. Nah, mereka ya berada di atas perahu terombang-ambing sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketetapannya. Kita baca. Tsumma amara Nuh wa ahlus safinah al-ard. Kemudian ya orang-orang yang bersama Nabi Allah Nuh alaihissalam yang mau tunduk dan patuh, mereka memakmurkan bumi setelah itu. Karena setelah itu, setelah banjir yang besar, mereka dimusnahkan semuanya. Mati semua mereka. Habis. Nah, tinggallah orang-orang yang berada di atas perahu Nuh, yang ikut bersama Nabi Nuh. Mereka akhirnya memakmurkan bumi. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam kitab Qasasul Anbiya, ya, setelah mereka dimusnahkan semuanya habis, ya, tidak tersisa kecuali orang yang ikut dalam perahu Nuh. Naam. Tinggal mereka yang memakmurkan bumi ketika itu. Fakullu man ala wajhil aryauma min sairil ajnasi bani Adam yunsabuna ila auladin Nuh. Semua, ya, yang ada di muka bumi ini, ya, semua yang ada di muka bumi ini dari jenis manusia dari bani Adam itu setelah itu dinasabkan nasabnya kepada anaknya Nabi Nuh. Dinasabkan kepada anak Nabi Nuh. Ats-tsalatsah, yang tiga. Dinasabkan kepada anak Nabi Nuh tiga orang. Naam. Karena ya ketika itu yang lain sudah habis semua. Naam. Ya, ini siapa? Ya, Sam, Ham, dan Yafis. Tiga orang. Sam, Ham, dan Yafis. Makanya dikatakan, ya, oleh para ulama bahwasannya Nuh, Nabi Allah Nuh, itu adalah Abul Basar Sani. Ya. Bapaknya manusia yang kedua setelah Adam, Nuh. Karena setelah, ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, mendustakannya, mereka sudah dihabiskan semua. Enggak ada lagi generasi setelah itu. Nah, maka dijadikan Nabi Nuh itu sebagai Abul Bashar, bapak manusia yang kedua. Setelah, ya, bapak manusia itu ada tiga, siapa saja? Adam, Nuh, dan Ibrahim. Adam, Nuh, dan Ibrahim. Nah, ya, Nabi Nuh sebenarnya punya empat anak. Nabi Nuh sebenarnya punya empat anak. Nah, yang pertama tadi kita sebutkan siapa? Sam, Ham, Yafis, dan yang keempat Yam. Yam ini yang dijuluki oleh ahlul kitab dengan julukan Kan'an. Yam ini orang-orang ahlul kitab menjulukinya dengan apa? Kan'an. Ini yang, dan itu yang ma'ruf di sisi, ya, Israiliyat. Yang nama aslinya adalah Yam. Tapi yang terkenal apa? Kan'an. Nah, Yam ini mati. Enggak punya keturunan. Yang ditenggelamkan, dia ditenggelamkan, dia nggak punya keturunan. Nah, adapun, ya, dari anak yang bernama Syam, ya, Sam, anak yang bernama Sam tadi, itu lahir tiga ras, lahir tiga suku. Nah, Arab, Persia, Romawi. Ya, dari Sam tadi lahir tiga ras, Arab, Persia, dan Romawi. Dan dari Sam ini juga, ya, muncul, ya, kaum Ad dan Samud. Karena Ad dan Samud ini termasuk dari bangsa Arab. Ad dan Samud ini termasuk dari bangsa Arab. Nah, kemudian, ya, dari Yafis juga muncul, ya, tiga ras juga. Muncul tiga ras. Nah, ya, ini siapa? Dari Turki. Turki. Kemudian Sakabilah. Sakabilah ini katakan apa? Ras yang hidup di daerah Eropa. Hidup di daerah Eropa. Kemudian, ya, Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud. Nah, ya, kemudian dari Ham, ya, yaitu muncul, ya, ras yang namanya Kibet. Kibet itu di daerah Mesir. Di Mesir. Kemudian Sudan. Kemudian Barbar. Nah, maka semua jenis orang yang ada di muka bumi ini gak lepas dari, ya, tiga orang ini. Semua jenis manusia yang ada di muka bumi ini gak lepas dari tiga orang ini. Nah, nah, ya, kita lanjutkan, ya. Qala rahimahullah ta'ala, barakallahu fihim. Ya, Allah memberi barakah terhadap mereka. Wantasharu fil ardi umaman. Naam. Dan menyebarlah di muka bumi ini umat-umat. Menyebar. Naam. Wabakau alal Islam muddatan, mereka tetap di atas agama Islam, ya, dengan waktu yang panjang, zaman yang panjang. Nah, la nadri ma qadruha, yang kita tidak tahu berapa lama, ya, waktunya itu panjang. Naam. Thumma hadatha syirk, ya, kemudian thumma hadatha syirku, kemudian terjadilah setelah itu kesyirikan, ya, setelah waktu yang panjang mereka berada di agama Islam, ya, yang kita enggak tahu berapa lama waktu tersebut, kemudian terjadi lagi kesyirikan. Fa'arsalallahu rusula, maka Allah utus rasul. Naam. Allah utus lagi seorang rasul. Wa ma min ummatin illa wa qad ba'athallahu fiha rusulan. Naam. Tidaklah dari satu umat kecuali telah Allah utus seorang rasul. Ya. Ya'muruhum bitauhid wa yanhahum anisyir. Rasul-rasul tadi ya memerintahkan kepada tauhid dan melarang, memperingatkan dari yang namanya kesyirikan. Nah. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasannya rasul, nabi dan rasul itu banyak. Ya. Yang kita dapati tentang kisah yang diceritakan itu ada 25. Namun yang di sana banyak nabi dan rasul yang ya tidak disebutkan kisah-kisah mereka. Dalilnya apa? Kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Tiap umat diutus, nah, rasul-rasul diutus, nabi banyak ya, enggak terbatas dengan 25. Wa qala ta'ala thumma arsalna rusulana tatara kullama ja'ahum ummatan rasuluha kadzabu. Naam. Kemudian kami utus rasul ya dengan berkesinambungan terus menerus. Kami utus. Maka setiap datang rasul kepada umat kadzabuhu, mereka mendustakan. Yakni apa? Mereka mendustakan rasul, menentang. Diutus rasul mereka dustakan. Nah, tidak mau mengikuti rasul. Walamma dzakara qasasa fi surati syu'ara, maka ketika disebutkan kisah-kisah tentang nabi dan rasul yang ya kisah tentang rasul yang ada di dalam surat As-Su'ara ya, khatama kulla qissatin biqaulihi, Allah tutup dengan setiap kisah dengan firman Allah, inna fi dzalika laayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda dan kebanyakan mereka tidak mau beriman. Nah. Apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala ya mengkisahkan di dalam Al-Qur'an tentang umat-umat terdahulu, tentang rasul dan nabinya? Tujuannya apa? Ya, dikatakan di situ, faqassallahu subhanahu ma qassa li ajlina. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ya, kisah dari rasul-rasul tersebut ya, li ajlina, untuk karena untuk kita. Untuk kita mengetahui, mengambil pelajaran. Kita ambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu. Ya, orang-orang yang mau tunduk dan taat kepada nabinya, dan Rasulnya, mereka akan diselamatkan. Sebagaimana Allah kisahkan tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam. Diselamatkan orang yang mau tunduk dan taat kepada nabinya. Tapi sebaliknya, kalau dia ternyata mendustakan, ya, enggak mau tunduk dan taat, Allah datangkan azabnya. Allah habisi mereka semua. Dan ini merupakan sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana Allah ya ketika ya mengazab, membinasakan umat terdahulu dari orang-orang yang tidak mau mentaati nabi dan rasulnya, Allah habisi mereka sampai anak keturunannya. Allah habisi mereka. Tapi tidak dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kama qala ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditha yuftara. Dan sungguh pada kisah-kisah tentang orang terdahulu, umat-umat terdahulu, ibratun, ada pelajaran, li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki hati. Nah, maka nah haditha yuftara, bukanlah itu perkataan atau dongeng yang dibuat-buat. Apa yang ada dari kisah-kisah itu bukan hanya sekedar ya perkataan yang enak didengar, tahu kita sejarah ya, namun ada ibrah, pelajaran yang bisa dipetik di dalamnya. Jangan sampai ya umat ini terjatuh kepada kedustaan, mendustakan rasulnya, nabinya, seperti umat terdahulu. Nah, apa itu? Nah, walamma angkarallah ala unasin min hadil ummah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingkari sekelompok manusia dari umat ini, fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, asya'a fa'aluha, sesuatu yang mereka kerjakan, mereka lakukan, apa itu? Kesyirikan. Nah. Ya. Qala Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhi wa 'adi wa thamud wa qaumi ibrahima wa ashabi madyan. Al-ayah. Ya. Lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingkari dari perbuatan sekelompok dari umat ini, dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan, ingat firman Allah. Allah katakan, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Ya, belumkah datang peringatan dari orang-orang sebelum mereka, dari kaumnya Nuh, 'Ad, Tsamud, Ibrahim, wa ashabul Madyan, penduduk Madyan. Nah, lihat. Lihat. Ya. Umat-umat terdahulu Allah ya peringatkan. Itu sebagai peringatan. Allah katakan, ya. Lihat umat terdahulu dari kaumnya Nuh, bagaimana akhir dari keadaan mereka, Allah binasakan semuanya habis, sampai kepada anak keturunannya habis semua. Naam. Kaum Tsamud, kaumnya Ibrahim dan ashabul Madian, semuanya. Lihat, itu pelajaran yang bisa diambil oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Nah. Wa kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqussu ala ashabi ashabihi qasasa man qablahum. Nah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqussu ala ashabihi, menceritakan terhadap sahabat-sahabatnya, para sahabat. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Nah, beritakan dari kisah orang-orang sebelum mereka. Nah, yang tadi dikatakan pertama Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati di sana ya, dari kitab-kitab ulama yang menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Di dalam hadis-hadis ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya, kepada umat ini, tentang orang-orang terdahulu. Nah, apa tujuannya? Liya'tabaru bidzalik, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Nah, supaya bisa mengambil pelajaran dari kisah yang ada. Wa kadzalika ahlul ilmi fi naqlihim siratal rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ahlul ilm, ya, ketika menukilkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma jara lahu ma'a qaumihi, apa yang terjadi ya terhadap kaumnya, Nabi bersama kaumnya, wa ma qalahum, dan apa wa ma qala lahum, dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, kaumnya, wa ma qila lahu, dan apa yang direspon oleh kaumnya dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, baca sejarah. Nah, wa kadzalika naqluhum siratas sahabah. Naam. Wa ma jara lahum ma'a kuffar wal munafiq. Demikian pula mereka para ulama menukilkan sirah para sahabat dan apa yang terjadi di antara mereka bersama orang-orang kafir ketika berada di Naam, Makkah, permusuhan terhadap orang-orang kafir. Demikian pula wal munafik, orang-orang munafik ketika berada di Madinah. Wa dzikruhum ahwal ulama ba'dahum, dan disebutkan penyebutan tentang keadaan ulama setelah mereka. Kullu dzalika li ajli ma'rifati khair wa syarr. Semua itu tujuannya agar kita tahu, ya, agar jelas bagi kita, supaya jelas, ya, kebaikan-kebaikan dan kejelekan. Naam. Wallah ta'ala alam bisawab. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.